بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang ketiga dari pembahasan tafsir ayat-ayat hukum seputar Ramadan. Kita akan memasuki tafsir ayat yang ke-185, masih dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Terjemahan makna ayat, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, dan bayyinat, kejelasan-kejelasan yang mengandung petunjuk, dan furqan, pembeda. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, lalu dia berbuka, maka dia ganti dengan berpuasa di hari-hari lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usur, dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Walitukmilul iddah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan supaya kalian menyempurnakan jumlah dari bulan itu, dan supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayah Allah telah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Baik, jadi ini ayat tergantung di dalamnya banyak pembahasan ya. Ya. Pembahasan yang pertama adalah penjelasan tentang jumlah hari pelaksanaan puasa itu. Jumlah hari kewajiban pelaksanaan puasa. Jumlahnya adalah bulan Ramadan. Jadi satu bulan penuh. Jadi kalau di dua ayat sebelumnya cuma di kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Ayat setelahnya ayyaman ma'dudat, hari-hari terbilang. Kalau di sini tadi dirangkan jumlahnya. Jumlahnya syahr Ramadan. Ini adalah bulan Ramadan. Jadi satu bulan penuh. Iya. Nah, dan di sini ditafri' pembahasan-pembahasan oleh para ulama terkait dengan masalah mengqada puasa. Jadi contoh pembahasannya seperti kalau misalnya seorang itu terlambat sampai kepadanya berita masuknya Ramadan. Iya. Kemudian dia berpuasa cuma 28 hari. Padahal bulan Ramadan 29 hari. Maka di sini dia wajib untuk mengqadha satu hari lagi. Supaya sempurna kata syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Pembahasan yang kedua dibahas juga dengan ayat ini. Tentang orang yang meninggalkan puasa karena sengaja. Karena sengaja. Ya. Sekarang ini banyak terjadi, orang dulu tidak istiqamah, berdosa. Orang di Ramadan berpuasa, dia tidak puasa. Setelah itu dia taubat, sadar. Ya. Jadi kalau dia mau dikatakan berkewajiban melaksanakan, sudah menunaikan Ramadan, maka perhatikan syahrul Ramadan. Dia puasa satu bulan Ramadan. Dan ini diantara dalil yang mewajibkan untuk mengqadha. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak bisa diqadha lagi. Tidak bisa diganti lagi. Tapi dia banyak bertobat kepada Allah, terus banyak puasa sunnah untuk menambal kewajiban-kewajiban dia. Iya. Tapi bagi ulama yang mengatakan kalau dia tobat, ingin dia perbaiki, dia ganti puasanya, nah ini dia berdalilkan dengan makna pada ayat ini. Baik. Demikian pula kalau misalnya seorang di Indonesia ya, di Indonesia dia misalnya menyaksikan awal bulan di sini, dia puasa bersama orang-orang di sini. Tapi di akhir bulan, dia di negeri lain. Di negeri lain. Dan di negeri itu lebih cepat Idul Fitrinya. Sehingga kalau dijumlah antara puasa dia dan Idnya di negeri lain itu, dia cuma puasa 28 hari. Maka di sini wajib dia menambah satu hari lagi. Tapi dia tetap lebaran bersama orang-orang di sana. Tapi dia tambah satu hari di hari lain. Itu mengqadha. Karena Ramadan harus lengkap ya, satu bulan. Itu kandungan-kandungannya dan pembahasan-pembahasan fikih di dalam hal ini. Baik. Dan di sini terdapat pembahasan yang kedua. Penjelasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Iya. Atau sebelum ke sana kita pembahasan yang lebih sederhana dulu. Apakah boleh dikatakan syahrul Ramadan terus dikatakan juga Ramadan tanpa syahr? Tanpa syahr. Iya. Ada sebagian yang mengatakan kalau disebut bulan, maka harus disimpan kata syahr di depannya. Syahrul Ramadan. Disimpan kata syahr di depannya. Nah, kalau disebut Ramadan saja, itu tidak cocok katanya. Karena Ramadan itu salah satu nama dari Asmaul Husna. Dan itu datang dalam sebagian riwayat, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Dan yang benarnya bahwa boleh dibilang syahrul Ramadan dan boleh dibilang Ramadan. Itu diberi judul bab oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya tentang akan keluasan. Bolehnya dua hal tersebut. Ya. Dan hadith-hadith Nabi SAW kadang beliau sebut bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Kadang beliau sebut Ramadan saja. Ja'akum Ramadan, syahrul Mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berberkah, disebut dengan Ramadan saja, tanpa syahr. Baik, pembahasan yang ketiga, terdapat di sini keutamaan bulan Ramadan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran dan bulan diperintah untuk berpuasa. Jadi sudut keutamannya di sini, Ramadan, satu, dilihat kepada dua ayat sebelumnya. Dia adalah puasa wajibnya umat Islam. Dua, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Tiga, siapa yang menyaksikan bulan, maka wajib untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, Ramadan ini adalah untuk mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu diikat dengan hukum-hukum yang melengkapinya. Diikat dengan hukum-hukum yang melengkapi kesempurnaan di dalamnya. Iya. Baik. Jadi itu beberapa hal ya yang menunjukkan keagungan bulan Ramadan ini sebagai suatu bulan. Dan dari pokok pembahasannya, menunjukkan keagungan Ramadan, dia adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Iya. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan di sini ada dua pendapat di tengah para ulama pada maksud bulan diturunkan padanya Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sekaligus semuanya. Tapi ke Baitul Izzah turunnya. Di langit dunia. Nah, setelah itu turunlah ayat per ayatnya selama 23 tahun. Sesuai dengan kondisi dan kejadian. Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, maksudnya permulaan turunnya Al-Quran, Ramadan. Jadi awal kali Nabi menerima wahyu itu di bulan Ramadan. Setelah itu berlanjut ke waktu-waktu yang lainnya sampai 23 tahun. Iya, sampai 23 tahun. Jadi maksudnya kalau menurut pendapat yang kedua, awal kali turun Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian turunlah Al-Quran itu sampai sempurna turunnya selama 23 tahun. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua pendapat di tengah para ulama terkait dengan hal ini. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat pembahasan tentang keagungan Al-Quran. Tentang keagungan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu mengandung Al-Huda dan Bayyinat. Mengandung Huda dan mengandung Bayyinat. Iya. Nah ini dari kebesaran dan keagungan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnasi, sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin, bayyinat jama dari bayyinah. Jama dari bayyinah. Yang artinya, dia adalah ayat-ayat hujjah-hujjah yang sangat jelas pada dirinya sendiri. Sangat terang sekali. Sangat terang. Jadi Al-Quran ini dikumpulkan padanya dua sifat. Sifat dia memberi hidayah, menunjukkan kepada manusia segala hal yang diperlukan. Kemudian sifat yang kedua, dia dari sudut hujjah sangat terang, sangat jelas, sangat jelas. Iya. Baik. Minal huda bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bayyinat, terangnya itu dari sudut dia menjelaskan bayyinah, dan sangat terang dari sudut dia sebagai furqan. Pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara yang bermanfaat dan berbahaya, antara jalan kanan dan jalan kiri, antara hizbullah dan hizbus syaitan, dan seterusnya. Dia adalah furqan. Ya, pembeda. Itu salah satu nama dari nama Al-Quran. Ya. Dan ini terdapat pembahasan ulumul Quran ya. Dari pembahasan ilmu Al-Quran itu dibahas tentang nama-nama Al-Quran dan sifat-sifatnya. Dan itu pembahasan yang agung, pembahasan yang indah, karena memperkenalkan kepada kita kebesaran Al-Quran, keagungan dan keindahannya. Keagungan dan keindahannya. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga, ya, terdapat penjelasan tentang hukum orang yang menyaksikan bulan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan? Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan? Iya. Menyaksikan bulan falyasum. Maka hendaknya dia berpuasa. Hendaknya dia berpuasa. Nah, ini sudah berlalu ya, bahwa ayat ini menghapus hukum ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya, perhatikan kemarin ya. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini penjelasan hukum wajibnya puasa apa? Ramadan. Ayat setelahnya, iya, itu penjelasan bahwa kewajibannya itu, di awal kewajiban, itu masih dibolehkan. Orang tidak berpuasa tapi dia bayar apa? Dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Bersama dengan itu tetap dianjurkan, wantasumu khairul lakum. Puasa lebih baik bagi kalian. Nah, kalau di ayat ini dihapus hukum ayat sebelumnya. Jadi bayar fidyah tidak ada lagi. Jelas ya? Yang ada hukum tetap. Wajib berpuasa. Baik. Karena khawatir, ini kan ayat kayak menghapus hukum sebelumnya kan, hukum bayar fidyah saja, supaya tidak disangka bahwa yang terhapus semua hukum tentang udur, maka diterangkan bahwa kalau udurnya sakit dan melakukan perjalanan itu hukum tetap, yang tidak ada itu fidyah, fidyahnya dihilangkan, makanya ditekankan di lafadznya itu diulangi kembali. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sampai situ saja. Tidak lagi penyebutan apa? Bayar fidyah. Jadi hukum ini yang tetap. Iya. Tapi sudah berlalu ya bahwa Ibnu Abbas berkata, terhapus hukum ayat sebelumnya, tapi bayar fidyah itu tetap berlaku untuk beberapa orang. Nah, sudah kita sebutkan ya. Ya. Berlaku untuk siapa kemarin? Bayar fidyah. Pertama, laki-laki dan perempuan tua. Yang pertama dan kedua ya. Laki-laki dan perempuan tua yang sudah apa? Tidak sanggup lagi berpuasa. Yang ketiga, orang sakit terus-menerus tidak bisa sembuh lagi. Yang keempat dan kelima, perempuan hamil dan perempuan menyusui. Tapi dengan syarat, dia khawatir akan anak yang dia kandung atau anak yang dia susui. Ini lima golongan. Mereka membayar fidyah. Itu tetap berlaku hukumnya. Walaupun ayat ini sudah terhapus. Walalladzina yutikunahu fidyatu tawamu miskin. Terhapus dari sudut pilihan. Boleh puasa, boleh tidak. Baik. Kemudian pada ayat faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini terdapat sejumlah hukum ya terkait dengan ketentuan bagaimana menentukan masuk dan keluarnya bulan itu. Ya, jadi orang yang berpuasa itu dasarnya atas dasar al-musyahadah, dia menyaksikan bulan. Dia hadir di kondisi di bulan itu dilihat hilal Ramadan. Iya. Baik. Dan penyandarannya di sini dikatakan paman syahida minkum, di antara kalian itu disandarkan kepada seluruh umat Islam. Tanpa diperkecualikan. Nah, ini mencakup banyak beberapa pembahasan ya. Jadi saya buka dulu pembahasan di seputar melihat hilal ini ya. Yang pertama, terdapat bahwa penentuan masuknya bulan itu dengan melihat hilal. melihat hilal. Sebab musyahadah itu musyahadah pakai apa itu? Melihat dengan mata atau menghitung? Hah? Melihat dengan mata. Musyahadah. Iya. Dan telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shumu li ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi." Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jadi kasih sandaran bahwa penentuan berlaku masuknya bulan adalah dengan cara apa? Dengan cara melihat hilal. Iya. Dan ini bil ijma, tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Itu pembahasan yang pertama terkait dengan melihat hilal. Pembahasan yang kedua, terdapat bahwa penentuan masuknya bulan itu, dilihat hilal itu kaitannya dengan umat ini semua ya. Iya, itu bukan orang per orang, kelompok per kelompok. Ya, tidak boleh ada kelompok yang mengumumkan bahwa Ramadan hilalnya akan begini, tanggal 1 Ramadan begini. Jelas ya? Sebab disandarkan minkum. Mannya umum, minkum kalian semua umat Islam. Iya. Karena itu yang berjalan di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu tara al hilal, saling melihat hilal. Saling melihat hilal. Jadi orang melihat hilal bebas ya, silakan. Semuanya orang pergi lihat. Itu kebiasaan. Pergi melihat hilal. Tapi dari hasil melihat itu, diputuskan, sudah masuk tanggal 1 Ramadan, siapa yang menentukan? Itu bukan hak orang per orang. Itu kaitannya dengan kemaslahat umum, yang pegang kemaslahatan umum. Kemaslahatan semua umat Islam. Dan itu dipegang oleh kepala negara. Dipegang oleh pemerintah. Iya. Makanya bahasanya, sumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau melihatnya. Berbukalah kalau melihatnya. Hitopnya kepada seluruh umat Islam. Semuanya. Ya, maslahat umum untuk semua itu kaidah di dalam syariat. Yang pegang itu pemerintah. Pemerintah. Itu bukan wewenang satu orang, dua orang. Iya. Tadi saya sebut hadits Ibnu Umar di Sunan Abi Dawud ya. Manusia tara al hilal, melihat hilal. Kemudian kata Ibnu Umar, faraitu, saya lihat hilal itu. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya beritakan kepada Nabi bahwa saya melihat hilal. Apa kata Ibnu Umar? Fasawma wa amara an-nasa bi siyamihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa dan beliau perintah manusia untuk berpuasa. Jadi yang mengajak orang berpuasa siapa? Ibnu Umar yang melihat hilal atau Rasulullah? Rasulullah kepala negara. Jadi Ibnu Umar melihat, dia datang dulu kepada Nabi sebagai kepala negara. Terus sekarang hakim ya. Ya, biasanya yang ngurus itu kalau di negara-negara Islam itu yang menghukumnya, yang mengurusnya adalah pengadilan. Sebab ini syahada, paman syahida minkum syahru, persaksian. Bentuknya syahada. Namanya persaksian itu ada syarat saksi itu diterima. Dan untuk memverifikasi saksi ini diterima atau tidak, itu urusannya di pengadilan. Jelas ya? Nah, ya harus diperiksa dulu si orang yang melihat ini, kriterianya. Pertama dilihat dulu. Kamu siapa namanya? Fulan bin Fulan. Baik. Terus ditanya, siapa yang kenal orang ini? Dia sholat 5 waktu kah dia? Supaya dia tahu bahwa ini orang baik. Oh, sudah. tidak dikenal dia berdusta. Nah, kalau dikenal pendusta, wah ini biasa tipu-tipu ini. Nah, itu tidak diterima persaksiannya. Jelas ya? Atau dia pelaku dosa besar, tidak diterima persaksiannya. Ya. Kemudian dari sudut keahlian, pengetahuan dia tentang melihat hilal, itu diperiksa juga. Baik, kamu melihat hilal itu kapan melihat hilal? Hah? Sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, atau setelah matahari terbenam? Nah, itu pertanyaan penting itu. Pertanyaan penting. Sebab sepakat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hilal itu dilihat setelah matahari terbenam. Itu kesepakatan disebutkan oleh Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla dan selainnya. Jangan keluar dari ijma, kesepakatan ulama. Jelas ya? Baik. Nah, di sini kekeliruan ya, mau pakai masuk di metode hisab, kelirunya itu di situ dia. Ini metode dia mengukur hisab ini pakai apa metodenya? Pakai imkanur ru'ya, dia pakai kemungkinan hilal sudah terlihat atau hilal dipastikan terlihat. Di situ berbeda dari sudut derajatnya, di derajat berapa dan seterusnya. Jelas ya? Iya. Ya jangan antum bilang hisab itu lebih aman. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Pasti tidak berubah. Betul hitungannya pasti. Tapi metode dia menghitung itu dari mana? Ketinggiannya aja sila pendapat. Iya. Metode yang dipakai apa? Kalau pakai buku ini, buku itu, buku-buku ahli falak ya. Tidak ada dasarnya di timbangan. Karena memang itu tidak pernah terjadi di tengah umat Islam ini. Memakai metode hisab. Jelas ya? Tapi ingin saya isyaratkan ya kekeliruan di sini. Karena itu di pengadilan dipastikan ini orang dia melihatnya kapan? Setelah matahari terbenam? Matahari terbenam berbeda wilayah tempat-tempat. Berbeda wilayahnya. Ya. Nah, setelah matahari terbenam terlihat hilal. Nah, itu baru benar. Dilihat lagi orang ini, matanya kayak gimana? Oh, kacamatanya tebal sekali. Ya, dia bilang dia lihat hilal pakai mata kepala. Bagaimana caranya? Dekat-dekat aja enggak bisa dia lihat. Jelas ya? Bagaimana dia bisa lihat yang jauh misalnya? Atau sebaliknya, kadang ada orang yang pakai kacamata dia terbalik ya, jauh dia bisa lihat. Nah, itu harus diperiksa, enggak dia. Ya, pernah ada kejadian, ya, ada orang yang semua orang tidak ada lihat hilal, dia sendiri bilang, ada hilal, dia lihat. Bagaimana datang pengadilan? Gimana kamu lihat hilal? Iya, saya masih lihat. Sampai sekarang saya masih lihat hilalnya. Oh iya, sampai sekarang masih melihat hilal. Terus diginikan matanya, ada bulu-bulu yang kelihatan di sini, dan dia lihat hilal di matanya. Jelas ya? Nah, itu memang perlu di pengadilan, diverifikasi. Supaya dilihat orang ini layak enggak diterima persaksiannya atau tidak. Kalau layak, satu orang pun cukup ya melihat, seperti Ibn Umar ya melihat sendiri, diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pernah kejadian ya, saya ingat dulu itu di, atau lupa, tahun 2004 atau 2005 gitu, musim haji. Ya kita tahu ya hari Arafah itu tanggal berapa gitu. Tanggal 2 Dzulhijjah itu berubah, diumumkan lagi oleh pemerintah Saudi bahwa dia lebih cepat sehari atau lebih mundur sehari, saya lupa. Yang jelas berubah tanggalnya. Kenapa berubah? Karena setelah diumumkan besoknya datang orang ke pengadilan memberi persaksian. Dia melihat hilal dan persaksiannya diterima. Langsung negara merubah tanggal. Nah, itu metode syariat mudah. Jelas ya? Gampang di dalam hal tersebut. Ya beda dengan orang yang tidak memakai metode syariat di dalam hal itu. Nah, itu yang banyak ribut-ribut nanti. Baik. Ya maksudnya di sini bahwa penentuan melihat hilal itu itu diserahkan kepada pemerintah. Sebab pemerintah itulah yang memegang kemaslahatan seluruh manusia, apalagi di dalam negara. Ya, dan itu dari hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Ya, hadith-hadith Nabi banyak yang mendukungnya. Di antaranya itu tadi, di antaranya riwayat At-Tirmidzi juga dari hadith Abu Hurairah, kata beliau, as-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudhahun. Puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa. Berbuka hari kalian semua berbuka. Dan berkurban adalah hari kalian apa? Semua berkurban. Iya. Kalau dinisbatkan kepada kebersamaan, itu memang wilayah pemerintah. Wilayah pemerintah. Ada pembahasan-pembahasan fikih itu. Itu tidak dirinci. Tidak diterangkan. Ini wilayahnya siapa, wilayahnya siapa. Tapi dimaklumi secara hukum syar'i bahwa itu wilayah pemerintah. Wilayah pemerintah. Jelas ya? Satu, karena memang ini pembahasannya ranah kemaslahatan umum. Itu tugas pemerintah untuk membobot dalam hal yang seperti itu. Dan kadang ada nas dari hadith dan kadang ada nas dari ijma' di tengah para ulama. Ya, jadi terangkan dalam ayat Al-Quran, orang potong tangan dipotong tangannya, membunuh dia dibunuh. Ya, mencuri dia dicambuk, berzina dia cambuk 100 kali kalau belum menikah, dirajam kalau dia sudah menikah, meminum khamar, dan seterusnya. Hukum-hukum diterangkan. Pertanyaannya, siapa yang melakukan hukum potong tangan? Hah? Karena dijelaskan di dalam ayat-ayat. Tapi ulama syariat tidak ada silang pendapat bahwa menegakkan hukum-hukum itu pemerintah. Sebab itu ranah mereka. Jadi harus dipahami ya, hal-hal yang seperti ini. Baik. Kemudian yang ke berikutnya, ayat ini juga menunjukkan bahwa rukyat hilal di sebuah negeri itu berlaku untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Rukyat hilal di sebuah negeri itu berlaku untuk umat Islam di mana? Di seluruh dunia. Baik. Karena dikatakan dalam ayat, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Dan di sini tidak dikatakan oleh di dalam ayat, siapa di antara kalian wahai penduduk Madinah melihat bulan maka puasalah. Siapa di antara kalian wahai penduduk Mekah, tidak disebut negerinya. Berarti ini berlaku untuk semua umat Islam. Nah, ini pendapat yang paling kuat ya, pendapat mayoritas ulama. Hanya saya ada sudut lain di pembahasan itu. Harus diketahui bahwa penetapan masuk dan keluarnya bulan tadi sudah kita terangkan. Itu ranahnya siapa? Ranahnya pemerintah. Kalau pemerintah dia mengumumkan tidak melihat, digenapkan, ikuti pemerintah di tempat dia, di negeri dia. Ya, di negeri dia. Jangan dia, apa namanya, kemudian berbeda dengan pemerintahnya. Yang sekarang yang berjalan, kalau di masa Nabi itu mudah ya, para sahabat berpuasa, orang berpuasa. Mati Islam masih sedikit. Ya. Jelas sampai sini? Tapi setelah wilayah umat Islam ini semakin luas, setiap wilayah ada pimpinannya masing-masing, iya. Maka yang diamalkan adalah setiap negeri ikut ke wilayahnya masing-masing. Ke setiap negeri. Ikut ke wilayahnya masing-masing. Baik. Nah, kita di negeri ini alhamdulillah, pemerintah itu sudah memasang tempat-tempat pemantauan hilal resmi di puluhan titik di Indonesia ini. Iya. Karena itu masalah ini masalah yang diperhatikan oleh pemerintah. Jelas ya? Dan tidak boleh ada orang-orang pribadi kemudian dia pergi mengumumkan melihat hilalnya sendiri. Iya. Sebab sekali lagi ini hukum apa? Ini wewenang dari pemerintah. Baik. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bahwa yang disyariatkan pada penentuan masuknya bulan adalah dengan melihat, menyaksikan, bukan dengan dihisab. Bukan dengan dihisab. Dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh menggunakan metode ilmu hisab di dalam penentuan masuknya bulan. Karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dilakukan oleh para sahabatnya, para tabi'in. Iya. Tidak ada yang melakukan hal itu. Terus berjalan dari generasi ke generasi. Dinisbatkan kepada sebagian ulama, katanya membolehkan menghitung dengan hisab. Tapi tidak syah penisbatannya. Yang syah itu cuma dikenal dari Ibnu Subuki. Itu pun dia cuma mengatakan boleh memakai hisab kalau mendung. Kalau mendung. Iya. Dan itu berjalan dari masa ke masa. Tidak ada yang pakai ilmu hisab. Barulah belakangan di masa kita ini. Dan itu agak lebih parah ya, karena ada yang keliru dari ulama ahli hadis di masa sekarang, yaitu Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Beliau membolehkan secara mutlak menentukan masuk keluarnya bulan dengan ilmu hisab. Nah, disinilah yang dipopulerkan oleh banyak orang. Akhirnya menjadi madhab terkenal di masa sekarang ini. Kalau di masa dahulu, itu tidak dikenal. Iya. Dan itu dihitung sebagai perkara muhdats, perkara baru dalam agama. Perkara baru dalam agama. Sebab tidak pernah dilakukan oleh siapapun dan menyisihi ayat Al-Quran, menyisihi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menentukan pakai hisab. Nah, ditambah lagi kalau dia mengumumkan masuk keluarnya Ramadan dengan ilmu hisab. Apa haknya mengumumkan? Kamu bukan negara. Yang mengumumkan itu negara. Ya, adapun orang per orang, kelompok, lembaga, tidak boleh mengumumkan di dalam hal tersebut. Sebab ini namanya menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Ini ranah kehormatan untuk umat Islam. Tidak boleh dijadikan sebagai ranah politik. Gara-gara mau tampil dengan kelompoknya, ormasnya, supaya kelihatan dia di depan, dia lalui, dia lampaui pemerintah. Tidak boleh dalam hal yang seperti itu. Jelas ya? Dan ini termasuk hal yang disedihkan ya. Dilihat di beberapa tempat seperti itu. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat bahwa yang dipentingkan itu melihat. Ya. Dia melihat. Apakah dia melihat pakai perantara, misalnya dia pakai teleskop, misalnya melihat, ya, teropong, atau pakai mata telanjang. Nah, itu boleh saja, tidak ada masalah. Sebab pada dasarnya bahasanya itu melihat. Melihat itu boleh dia lihat langsung, boleh dia melihat pakai teropong atau kaca pembesar, dia melihatnya. Nah, itu syah saja. Baik. Jadi paman syahid aminkum syahra falyasum. Hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin faiddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan lalu dia berbuka, maka iddah, jumlah hari yang dia berbuka itu dia qadha dengan berpuasa di hari-hari lain. Jadi ini hukum qadha ini, udur untuk orang yang sakit dan orang musafir, ini tetap berlaku. Makanya diulangi lagi di sini. Ditegaskan, karena ini hukum tetap berlaku. Iya, pembahasan fidyanya yang dihapus. Pembahasan fidya pilihan, boleh puasa, boleh tidak puasa. Kalau tidak puasa bayar fidya. Nah, ini hukum ini yang dihapus, sudah terhapus dan sudah diterangkan ya bahwa pembayar fidya dengan bentuk seperti itu dihapus, tapi yang tetap itu masih berlaku untuk 5 orang yang telah kita sebutkan tadi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Ya. Ini penetapan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iradah di sini adalah iradah syariah. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Jadi kelihatan ini ya. Nah, sebagaimana yang telah kita terangkan ya, bahwa syariat puasa ini memang berat di awal datangnya. Tapi dibahasakan dalam Al-Quran hal-hal yang membuat jiwa itu merasa mudah. Iya. Dan ujungnya ditegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Tidak dikehendaki kesusahan. Jadi kalau ada udzur, dikasih udzur untuk hal tersebut. Baik. Ini terdapat prinsip syariat ya di dalam masalah menjaga agama ini adalah agama yang dibangun di atas kemudahan, bukan untuk menyusahkan, memberatkan, memberikan belenggu kepada orang-orang. Baik. Kemudian dikatakan walitukmilul iddah, dan supaya kalian menyempurnakan iddahnya, menyempurnakan jumlahnya. Jadi diberi kalian kemudahan, tidak diinginkan kesusahan. Sebagaimana Allah juga menghendaki untuk kalian, supaya kalian menyempurnakan iddah. Untuk menyempurnakan iddah tersebut. Iya. Jadi sini ada dua qiraat ya. Walitukmilu dan walitukammilu. Dan semuanya bermakna ikmal. Disempurnakan. Iya. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam puasa Ramadan, begitu dia mulai, maka dia lakukan semuanya. Dia lengkapi. Dia kerjakan sampai akhir. Dikerjakan sampai akhir. Baik. Walitukmilul iddah. Supaya kalian sempurnakan jumlah bulan. Bulan itu kadang akhirnya 29. Kadang akhirnya 30. Kadang akhirnya 30. Iya. Ya, kalau dia sudah masuk Ramadan, dia selesaikan. Kalau berakhir 29, dia selesaikan 29. Kalau berakhir 30, dia sampaikan 30. Sebab tanggal 29 itu, begitu matahari terbenam, nah disitulah dilihat hilal Ramadan. Setelah matahari terbenam, terlihat hilal, berarti besok tanggal 1. Atau malam itu sudah tanggal 1, besok sudah Idul Fitri. Tapi kalau hilal tidak terlihat, apakah tidak terlihat memang atau mendung, tidak kelihatan, maka di sini digenapkan bulan itu menjadi 30 hari. Digenapkan bulan menjadi berapa? 30 hari. Setelah itu sudah masuk tanggal 1. Tidak lihat hilal juga enggak apa-apa. Jelas ya? Itu metodologi hitungan di tengah umat Islam. Jadi umat Islam itu akhir bulannya cuma kenal dua tanggal. Tanggal 29, tanggal 30. Nah, di dalam bulan Islam itu, atau di dalam bulan Qamariyah, ada tanggal 28, tidak ada. Apalagi tanggal 31, tidak ada. Tanggal 31. Jadi kalau ada yang kasih antum undangan, pernikahan tanggal 31 Syaban, Nah, itu berarti antum lagi dikerjai. Karena tidak dalam sejarah dunia tanggal 31 apa? 31 Syaban. Hanya ada tanggal 29 atau tanggal berapa? 30. Itu saja. Baik. Jadi mudah ya. Di tanggal 29 lihat hilal. Kelihatan hilal? Sudah, tanggal 1 masuk. Tidak kelihatan hilal? Gelapkan saja. Bulan menjadi 30. Ya. Lusanya masuk tanggal 1, selesai. Nah, itu mudah untuk umat Islam ini. Baik. Kemudian disebutkan di sini ketika seorang sakit, ya, dia ganti di hari lain supaya sempurna jumlah bulan yang dia berpuasa. Walituk milul ibda. Supaya sempurna jumlah bulan Ramadan yang dia berpuasa. Kemudian berikutnya, walitukabbirullaha ala ma hadaku. Dan supaya kalian bertakbir. Iya. Supaya kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Iya. Terhadap hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Baik. Dan takbir di sini yang dimaksud adalah takbir di hari raya Id. Takbir di hari raya Id. Ya. Jadi dia sudah sempurnakan dari bulan itu. Maka Allah perintah dia untuk bertakbir. Ya, dia diperintah untuk bertakbir. Baik. Mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dibahas di sini oleh al-fuqaha tentang syariat bertakbir di akhir dari bulan Ramadhan. Ya, cara bertakbirnya dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd. Nah, itu dia bertakbir. Ya, mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan boleh dia bertakbir dengan lafad-lafad yang lain yang warid. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd. Ya. Ini bentuk-bentuk takbir apa saja dia bertakbir itu diperbolehkan. Baik, pertanyaannya di sini, kapan dia bertakbir? Kapan dia bertakbir? Karena ini pembahasannya Ramadan, konteks ayatnya itu lebih dekat kepada takbir di Idul Fitri. Iya. Takbir Idul Fitri. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa takbirnya itu dari malam hari. Jadi begitu matahari terbenam di akhir Ramadan, misalnya tanggal 29 setelah itu terlihat hilal, lah, itu dimulai bertakbir. Dimulai bertakbir dari malam hari. Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua mengatakan takbirnya itu dari waktu dia keluar ke tempat sholat. Dari rumahnya dia keluar, wah, sudah mulai dia bertakbir. Sampai tiba di tempat sholat, terus mereka bertakbir hingga imam berdiri untuk apa? Sholat. Baru dia putus takbirnya. Baik, itu dua pendapat. Ya, dan dua pendapat ini dua-duanya mungkin ya, walaupun kalau dilihat dari pendapat yang kedua, itu di situ memang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya zahirnya ke sana. Tapi kalau mau lihat di teks ayatnya itu mengandung kemungkinan. Nah, ini madhab Imam Syafi'i dan selainnya, takbirnya dari malam hari. Dari malam hari. Iya. Ada sebagian athar yang mengandung kemungkinan menunjukkan akan hal tersebut. Jadi hal yang seperti ini ada keluasan, ala kelapangan. Tidak ada masalah. Iya. Itu kalau Idul Fitri, adapun Idul Adha, itu takbirnya dari awal bulan. Dzulhijjah orang sudah bertakbir. Sampai akhir hari-hari tasyrik. Cuman khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah, itu disyariatkan bertakbir selepas sholat 5 waktu. Dari tanggal 9 Dzulhijjah. Dari sholat subuh di tanggal 9, disyariatkan takbir di selepas sholat 5 waktu. Ya sebelum dikir-dikir sholat itu, takbir dulu. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Takbir. Setelah selesai takbir, kadar yang cukup begitu, dia mengagungkan dan membesarkan Allah, setelah itu dia baca dikir selepas sholat. Jelas sampai sini? Dan ini syah dari sekitar 8 orang sahabat. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Di dalam hal tersebut. Itu masuk ke dalam keumuman adillah. Iya. Keumuman pendalilan. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk bertakbir. Dan di sini disebutkan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kalian bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian. Iya. Hidayah ini cakupannya luas ya. Banyak hidayah Allah berikan. Kita diberi hidayah ilmu, hidayah amalan. Kita diberi hidayah alhamdulillah menyelesaikan bulan Ramadan. Kita diberi hidayah mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah Allah berikan. Dan banyak sekali subhanallah hidayah yang Allah berikan itu. Iya. Kemudian ditutup, wala'allakum tashkurun. Dan supaya kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara penyebutan hikmah. Iya. Dan sudah berlalu ya, kita pertemuan sebelumnya kita terangkan hikmah-hikmah di bulan Ramadan itu. Dan diantara hikmah agung tersebut adalah supaya seseorang itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang patut kita syukuri atas karunia dan nikmat Allah di bulan Ramadan. Dari nikmat puasa itu sendiri, dari nikmat Al-Quranul Karim, ya, dari hidayah seseorang itu dia hidup bersama saudara-saudaranya kaum muslimin, bersama-sama melakukan amalia di bulan Ramadan, berpuasa, menahan, berbuka, sholat malam, membaca Al-Quran, ya, dan bersyukur kepada Allah atas karunia. Apabila dia selesai dari ibadah, dia syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah menyelesaikan, menyempurnakan apa? Ibadahnya. Iya. Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya. Dengan hal itulah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Ya, lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Baik. Jadi ini dari hikmah-hikmah puasa dan dari keagungan puasa tersebut. Kemudian setelah itu disebutkan ayat yang ke 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Terjemahan mana ayat? Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah atau ketahuilah sesungguhnya aku ini maha dekat. Fa inni qarib. Sungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan, aku kabulkan doa orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepada aku. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hendaknya dia istijabah, ya tunduk kepadaku. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, dan beriman terhadapku. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, supaya Allah, supaya mereka diberi petunjuk. Supaya mereka diberi petunjuk, diberi kelurusan, diberi hal yang paling baiknya pada perkara yang mereka cari. Baik. Jadi ini ayat terkait dengan doa masuk di sela-sela pembahasan puasa. Masuk di sela-sela pembahasan puasa. Ya. Yang menunjukkan bahwa puasa itu dari khasaisnya, dari ibadah yang ada padanya itu adalah berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi pada puasa sendiri Nabi itu pada orang yang diundang, ya, hadir walimah. Terus dia sedang puasa. Sedang puasa. Padahal dia ada undangan. Maka kata Nabi, hadir saja. Hadir. Datang di acara walimah. Jawab undangan orang. In kana sha'iman falyusalli. Kalau dia sedang puasa, hendak jadi berdoa. Dia doakan orang yang berwalimah. Nah, itu isyarat ya bahwa puasa itu punya keterkaitan dengan doa. Punya keterkaitan dengan doa. Dan di antara tempat mustajabah doa adalah doa ketika berbuka puasa. Doa ketika berbuka puasa. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setiap kali buka puasa punya hamba-hamba yang dipilih, hamba-hamba yang dimerdekakan lehernya dari api neraka. Inna lillahi utaqa inda kulli fitr. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka pada setiap berbuka. Sebagian riwayat dikatakan itu setiap malam. Itu setiap malam. Dan ini keutamanya orang yang berpuasa, ya. Di hari dia berpuasa, subhanallah, itu doanya mustajabah. Dan diharapkan di situ ada hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dia termasuk dari hamba-hamba tersebut. Termasuk di dalamnya. Ya. Karena itulah, ya, dari kandungan fikih pada ayat ini, terdapat bahwa puasa itu tempat yang kita berharap doa di situ dari apa? Dikabulkan. Ya, tempat yang kita berharap doa di situ dikabulkan. Dan terdapat bahwa salah satu kegiatan orang yang berpuasa, dia berdoa. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang berdoa ini. Dan di sini terdapat kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Wa idza salaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya tentangku. Ya. Kalau dia hamba-hamba Allah, itu punya kecintaan, kerinduan kepada Rabb-nya. Kerinduan kepada Rabb-nya. Kerinduan itu harus diobati, kerinduan. Dan dari kelembutan Allah, kerinduan hamba-hamba ini itu mereka bisa panjatkan melalui doa-doanya. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, inilah dari keindahan-keindahan hidup seorang mukmin dan mukminah. Dan terdapat di sini penetapan bahwa Allah itu maha dekat kepada hambanya. Fa'inni qarib. Sungguhnya aku maha dekat. Iya. Maha dekat. Dekat dengan ilmunya. Dekat dengan para malaikatnya. Ada malaikat-malaikat yang mencatat amalan-amalan. Iya. Dia berdoa apa saja dengan suara lirih pun, dia berdoa di dalam hatinya pun Allah Maha mendengarnya. Allah Maha mendengarnya. Walaqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia itu. Dan kami sangat tahu apa yang jiwanya bisikkan dengannya. Dan kami lebih dekat darinya, dari hablul warid. Kami di situ, itu dua penafsirannya di tengah as-salaf. Kami bisa bermakna Allah langsung, ya dekat. Lebih dekat dari urat leher. Ya. Kedekatan di situ, kedekatan dengan ilmu maksudnya. Baik, dan kami di situ, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu bisa bermakna para malaikat. Para malaikat. Nah ini lebih jelas ya, maksudnya indikasi bermakna malaikat itu lebih kuat, karena di ayat setelahnya id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil syimali qa'id. Sebutkan malaikat yang mencatat dari kanan dan kiri. Baik. Iya. Sama dengan ayat falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dekat nyawa sudah sampai di kerongkongan dan kalian waktu itu melihat terbelalak dan kami lebih dekat daripada kalian. Tapi kalian tidak melihatnya. Maksudnya kami di situ para malaikat yang mencabut ruh. Dan itu penggunaan dua-duanya ada di dalam bahasa. Jadi maksudnya Allah itu maha dekat kepada hambanya. Maha dekat kepada hambanya. Iya. Dan terdapat penetapan ijabah. Bahwa Allah mengijabah doa orang yang berdoa. Dan di dalam ijabah itu terkandung makna penetapan mendengar bagi Allah. Karena ijabah itu artinya apa? Di ijabah dikabulkan. Sesuatu yang dikabulkan itu kalau sudah didengar, sudah tahu. Ya, jadi sudah didengar dia berdoa, Allah kabulkan. Nah, terdapat juga penetapan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i da'an. Jadi terdapat luasnya anugerah Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini anjuran ya untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan terdapat di dalam ayat juga falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini perintah untuk selalu taat kepada Allah, tunduk, kembali kepadanya. Ya, kembali kepadanya. Nah, istijabah itu buktinya adalah dengan keimanan. Wal yu'minu bih. Dan supaya mereka beriman kepadaku. Supaya mereka beriman kepadaku. Nah, baik. Dan terdapat di sini di akhir surah penyebutan sebab ya, asbab. Illa, alasan-alasan. Dan ini terdapat itsbat al-asbab. Dan itu adalah bagian dari keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala alam. Baik, satu ayat terakhir insyaallah taala kita akan selesaikan nanti di sesi berikutnya. Ini masih ada hukum-hukum seputar waktu berpuasa. Hukum-hukum seputar pembatal puasa dan hal-hal yang makruh, hal yang boleh dan makruh dalam puasa. Kemudian masih ada hukum terakhir juga terkait dengan bab i'tikaf. Terkait dengan pembahasan i'tikaf, kita akan kaji nanti pada ayat yang ke-187 di sesi berikutnya insyaallah taala. Ya Allahu taala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.